La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa madha amila fima alima. Sebelum manusia melangkahkan kakinya pada hari kiamat, akan ditanya tentang lima perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya? Tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya? Tentang hartanya, dari sumber mana dia peroleh dan dalam hal apa dia membelanjakannya? Dan tentang ilmunya, mana yang dia amalkan? Hadis riwayat Ahmad.